Saya jadi suami, kawin dapat 1 tahun. Yang tahu namanya tidur sama istri. Kali aja tak pernah saya. Kawin tidur sama istri tak pernah. Loh ini uniknya kawin saya. Padahal ya kawin saya itu ditangkap hansip padahal. Tapi ya namanya nasib sial. Istri saya deketi, tangan kiri dipelipis. Ya yang namanya cinta, 2 jam saya berusaha untuk pacaran sama istri, seminggu opname di rumah sakit. Ya tapi namanya jodoh, saya tunggu, barangkali dia insaf, siapa tahu. Ya kalau dia ada insaf, sudah. Salam. Oh, papi. Ya, papi. Papa. Papa, gedang. Kok tumben? Tumben. Iya. Kok tumben, tuh kidul tumben. Enggak artinya kok dalam bahasa Inggrisnya itu dungaren. Kamu sudah mulai bingung, Jalal. Bagaimana, papi? Umumnya bagaimana papi datang yang sudah bertahun-tahun ya, tidak ketemu. Disambut dengan meriah. Nah, apa? Disambut dengan meriah. Karena sudah bertahun-tahun tidak berjumpa. Terus disambut dengan meriah. Terima kasih. Kamu jadi edan, Jalal. Papi, suratmu sudah papi terima. Terima kasih. Kembali. Pokoknya rapat jadi kau. Lo artinya kan namanya surat sudah diterima papi. Mm-mm. Berarti papi mengetahui apa yang termaksud di dalam hati saya. Menderita Jalal. Selama ini kan papi tidak mengerti. Kesian. Itu. Kok itu? Artinya memang saya ini juga kasihan papi terhadap diri saya. Wah. Wangil itu orang kesian sama diri sendiri. Loh, itu saya kalau lihat kaca itu papi, waduh, oh, nangis saya. Nangis. Badan kurus begini papi. Badan kurus 127 kilo kurus. Lah, iya. Celanamu saja buat ambil beras cukup 2 kintal. Ini, Jalal. Papi, betapa papi menangis membaca suratmu. Siap. Sesampul surat sudah papi terima. Papi, Jalal, tertulis di dalamnya adalah kertas. Kata-kata yang majemuk itu. Wah, kamu tuh, suratmu sudah saya terima, ya, Jalal. Ya. Terima kasih, papi. Tentunya apa yang tercantum dalam surat itu sudah papi pahami. Nah, loh, sebab apakah papi memahami suratmu? Itu. Sebab isi hatimu tertulis. Tulis. Nah itu kok bengok juga. Artinya komplit tuh. Komplit. Lengkap. Mulai dari pertama kamu kawin 1 tahun yang lalu. Sampai dengan hari ini tidak ada kebahagiaan. Ini hari apa? Hari Minggu. Hari Minggu, Minggu. Itu. Aku mbok reken tanggalan ya jadi. Jalal. Lah iya, papi. Coba mukamu sekarang sudah lain seperti 1 tahun yang lalu. Papiku. Bibirmu yang tadinya mungil, papi, sekarang melebar seperti pulau Jawa. Waduh. Hidungmu menungging seperti pulau Sumatera. Terima kasih, papi. Pipi melebar seperti pulau Kalimantan. Ah, terima kasih, papi. Jadi lengkapnya mukamu itu apa, Jalal? Ilmu bumi, papi. Kok muka ilmu bumi? Ya untung hidup saya tidak seperti batu karang, papi. Artinya lain dari 1 tahun yang lalu sebelum Jalal papi kawinkan. Dimakan penderitaan. Itulah Jalal. Kenapa? Why? Because. Why Jalal? Nah itu papi, because itu. Kenapa because mbok why itu? Atas kebikosamu itu maka berwai-wai Jalal. Nah yes. Nah yes, ayo edan bareng ya. Gue ketemu orang tua seperti ketemu kawan. No. Mm-mm. Papi. Ya kenapa? Ngomong. Hati. Hati saya, papi. Hatimu. Berarti bukan tempemu. Iya. Artinya, papi. Ya, ngomong. Selama saya hidup menjadi suami. Jadi Esther. Istriku Esther. Ah. Perasaan, papi. hatiku di dalam. Jangan sampai menonjol ya. Kamu sudah pernah di bedil Jepang dulu? Hati. Ini kalimat, ini adalah kalimat pujangga. Pujangga. Jadi hati saya itu saya tekan. Perasaan saya, Papi, saya simpan. Simpan. Jangan sampai menyinggung. Kamu makan pager kamu ya. Ngomong pating kretek, Jalal. Papi, apakah kedudukan sang suami? Ya, itu yang penting. Kok justru kamu menderita? Nah, apakah sang suami itu? Suami terdiri dari kata su dan ami. Betul. Su itu baik, ami itu laki. Laki. Laki-laki yang baik. Dan punya istri. Istri. Maka disebutlah lelaki tadi sang suami. Sang suami. Sebab ada sang istri. Itu. Tanpa sang istri tidak ada sang suami. Nah. Seperti sang burung. Nah. Karena ada sarang. Nah. Nah, sang sarang. Sarang tidak ada burung. Itu tidak berarti sang. Burung dalam sangkar. Wahai burungku dalam sangkar. Apal kamu terus? Sangkarnya burungku itu. Itulah kan begitu. Maka burung yang indah adalah burung yang di dalam sangkar. Ya, itu ditimbulkan pujaannya lewat lagu. Lagu. Cepat burung yang di luar sangkar itu tidak baik. Dibuat lagu juga tidak kena. Malah orang akan mengatakan, hei, burungnya keluar, burungnya keluar. Orang akan mengatakan begitu. Iya, betul ya, betul ya. Bagaimana kalau burung di dalam sangkar dilihatnya, Jalal? Kelihatan? Oh, indah. Kalau burung di luar sangkar dilihat bagaimana? Gilo. Bukan gilo. Ngeri. Itulah burung tadi yang berterbangan. Dilepas atau di luar sangkar. Nah, untuk itu burung harus di dalam sangkar. Sudah, Pak. Tidak ubahnya. Seperti kau sebagai seorang suami. Bersangkar. Bersangkar dalam rumah ini. Ya. Dengan istrimu. Istriku. Disebutlah itu rumah tangga. Lebihlah rumah tanggamu untuk menjadi baik. Ya. Kamu sebagai goal getter. Dalam rumah tangga ini. Mimi. Tidak ubahnya kesebelasan Argentina yang ada siapa pemain yang terkenal nah, itu sih kayak Mario Kempes. Nah, itu. Hmm. Kamu tuh seperti Mario Kempes. Kempes. Menghina. Menghina. Tapi enggak mungkin ya. Nenye. Iya ya, memang enggak mungkin. Mario Kempes sak saya ini tuh. Kayak kempesnya sak gini. Mario gembuk kan begitu ya. Ya. Itu tidak mungkin. Papi. Kamu harus sebagai goal getter. Nah itu. Memasukkan segala sesuatu dalam rumah tangga ini. Plak. Kok kalau kamu tidak berbahagia? Apa sebabnya? Nah itu. Karena ibarat goal getter tadi, Pak. Bola saya bawa dari pertengahan lapangan. Giring. Saya giring menuju gawang. Gawang. Tugasnya menjaga gawangnya siapa? Le. Istrimu. Istri. Wes gendeng kowe ya. Tugasnya. Kok mau giring bola? Bola. Mau masuk, nah itu tugasnya masuk. Tugasnya goal getter sih. Memasukkan bola ke dalam gawang si Kempes tadi. Kempes, wes bola saya tarik mi digiring tek tek tek tek. Yang jaga gawang siapa? Esther. Calon mau masuk? Istri saya. Wes aku pengen aku. Sabir. Sebagai goal getter bola saya bawa plek dengan umpan yang manis dari sebelah kiri. Dari kiri. Gelandang kanan. Gelandang kanan membawa umpan dilemparkan ke atas tapi bola sudah di depan saya. Ada musuh lewat saya kepot kepot. Bola saya tendang. Dar. Masuk. Belum. Kok tuh kena pinggiran di tip dap. Oh kena mistar. Mistar. Kena gawang. Penalti. Mental. Penalti. Penalti. Jarak dekat sudah. Tembakan dari istrimu sudah siap jaga. Kamu mau memasukkan si bola. Wes. Tembakan dari kamu mau memasukkan bola melambung. Yang jaga istrimu. Istrinya yang. Kamu mau masuk. Masuk. Aku ikut. Aku ikut. Wes. Ngawur aja. Harus satu ya, Pak. Satu saja. Satu ya. Bola melambung, Papi. Begitu enak. Tinggal memilih ditendang apa dikop. Pokoknya masuk. Pokoknya. Apa yang dibilang oleh penjaga gawang? Jangan sampai masuk apa-apa dia bilang. Dia bilang. Apa? Mas, mas, mas. Jangan sampai masuk. Wes, deh. Wes, deh. suamimu berdoa, saya tahu. Iya. Masuk, oh, masuk, oh, masuk. Begitu, Mas. Bola ini dilambungkan plek. Kamu terima? Saya terima. Iya, iya. Satu kesempatan bagus nih. Final, tadi saya namanya penalti. Jarak dekat. Bola sudah dilempar di muka saya, Papi. Wes. Enggak saya tendang, mungkin bikin apa? Loh, saya tendang. Tuh. Plek. Wes. Masuk. Belum. Eh. Ini bola itu kok ndablek sih kok. Dipegang sama kiper, Papi. Digembosi, Papi. Bola itu. Bola saya menjadi lemes lagi, Papi. Karena bola yang ditendang tadi gembos, gembos. Maka disebutlah si goalgetter tadi Mario kempes kan gitu. Nah, itu karena bolanya kempes. Setahun, Papi. Bola saya kempes terus. Saya tahu. Kamu tidak ada kebahagiaan. Itu, Papi. Suratmu telah menyatakan istrimu tidak mau kamu kumpuli. Nah, itu mungkin ada sesuatu yang kamu kurang tahu tentang apa itu namanya daya rangsang dari pihak wanita. Loh, saya ini playboy loh. Saya tahu. Saya ini. Loh, kamu mulai tuh dari tingkat perdesaan sampai tingkat kota. Playboy kamu. Playboy. Kanan luar juga pernah ya. Loh, selain playboy. Gandang kiri, gandang kanan, gelandangan, gak karu-karuan pernah. Itu kok lain, Papi. Artinya, Papi, untuk soal rangsang-merangsang, itu saya adalah nomor ada yang paling. Saya tahu sekali. Sepilih. Jadi kalau untuk merangsang orang, gampang. Lebih-lebih istri sendiri. Loh, jangankan orang kambing terangsang sama saya. Nah, sekarang apa? Enggak pernah suatu ketika dalam setahun itu satu hari saja pernah merasa ada keseimbangan hidup lalu kau ajak tidur bareng mau gitu? Saya pernah? Kesempatan ya, Papi. Kapan itu? Dulu, Pak. Kira-kira berapa hari yang lalu? Kira-kira sudah ada 2 minggu ini, Pak. Berarti harapan waktu itu ada? Seakan-akan saya ada harapan. Dan dia memberinya? Dia tenang. Cerita, saya ingin tahu. Papi, begitu saya pulang kantor. Hari itu hari apa? Hari Kamis, Papi. Ah, kok Kamis, Pak? Kamis malam minggu. Kok Kamis? Kamis itu malam Jumat. Lainnya? Lainnya Kamis? Ya, Selasa. Selasa, kok tapi nggak enak itu? Rebu aja. Rebu, ya? Iya, Rebu aja. Rebu. Jadi kamu yang ngerjakan, saya yang milih harinya gitu ya. Harinya yang pasti. Yang seenaknya Papi ya. Papi maunya hari apa? Maka istrimu tidak mau kamu mulai dan gitu. Wes dipakai hari Jumat. Jumat, ya? Jumat malam Senin. Malam Senin sudah. Bapak anak edan semua. Saya pulang kantor, Papi. Istri saya mempunyai muka yang lain daripada hari-hari yang lalu. Dari setahun itu terdapat 2 minggu yang lalu itu baru kelainannya. Dia begitu menoleh senyum. Waduh. Papi. Noleh senyum. Ecolak saya pegang jatuh tak terasa. Apa itu? Ecolak. Ecolak itu apa itu? Ecolak itu rempeyek, Papi. Apa itu? Tas. Oh iya. Tas kantor itu loh. Untuk bilang ecolak. Apa? Laya tas gitu. Laya tolak. Tolak. Nah, itu. Sudah enak sampian sudah, Papi. Iya. Papi, dia saya dekati. Esther sayang. Iya. Mas. Apa-apa Papi bilang dia? Baru sekali selama setahun itu dia bilang, Mas. Biasanya? Mas. Biasanya? Apa? Saya ngerti, Esther bangun dong sudah siang. Mau ngapain? Mau ngapain? Bangun gak bangun urusan gue? Kamu salah. Waktu dia menjawab mau ngapain, mau mengapain, itu jawabmu harus tepat. Gimana? Tak kerjain, tak kerjain. Gimana? Lalu gitu. Kamu tidak bisa imbang sih ya? Karena belum sesuai. Karena selama itu tidak pernah diberi. Nah apa? Itu. Nah. Saya belai rambutnya. Dia diam. Dia diam. Itu sudah mulai mau-mau. Esther. Ayo makan yuk. Waduh. Saya barusan makan, Mas. Alus begitu. Biasanya. Oh, emang. Esther, ayo makan. Makan sendiri. Kalau misalnya tanya apa yang saya makan sayang, jawabnya apa? Apa yang saya makan sayang? Itu table makan. Gitu. Meja suruh makan. Meja suruh makan. Waduh. Kalau mau makan ambil sendiri piring di dalam anu bang. Kalau perlu sendok-sendoknya makan sini. Jadi meja suruh makan. Iya, Bang. Meja suruh makan dibuang jadi dingklek itu, tahu enggak? Itu, Papi. Biasanya kasarnya kayak begitu. Halus ya, Jalal. Halus. Maaf, Mas, saya sudah makan. Oh, iya. Saya ngantuk. Apa waktu itu kamu berhias luar biasa seperti biasanya? Enggak. Kamu mungkin pakai minyak rambut mungkin? Waduh, pakai. Enggak. Betul? Betul. Wah, pakai. Enggak. Pakai mesti. Enggak. Pakai, ayo. Enggak. Pasti wong lain kok. Pakai, ayo. Enggak. Pakai. Enggak. Bakso kok. Jadi? Dia bilang, Pak Pi, bagaimana? Saya ngantuk, Mas. Lo menawarkan diri. Lo. Kowe kayak cucak rowo kowe ya. Kesempatan nih, Pak Pi. Dia bilang ngantuk. Ayo tidur saya. Kamu sebetulnya enggak ngantuk. Loh, udah pulang dari kantor. Mestinya kamu juga pura-pura apa itu ngaup, ngangop enggak apa gitu. Apa ya, Pak? Kan menguap. Heeh, iya, Pak, menguapnya ya, Pak. Oh. Ya, Pak, ya, Pak, ya, Pak. Nggak ngop tuh Leo ngamuk itu. Saya papi, dibilang begitu. Lapar rasanya kenyang. Terus masuk kamar? Masuk kamar. Apa yang kau lakukan? Papi, lirih-lirih pelan aja. Tonggok kerungu nginceng. Nggak ada orang ini. Nggak ada. Dia apa? Bilang, aduh, gerah ya Mas. Gerah? Gerah. Kode lagi. Resleting tak tarik abi. Pelat. Krek. Sudah buka itu. Notok sudah. Papi, tak lihat punggungnya, Papi. Putih. Kadas tok, Papi. Kok kadas tok bagaimana? Artinya itu banyak tatonya. Tato saya tahu sekali. Karena dia anak Grempang dulu. Grempang, iya. Terus? Sudah. Sebegitu saya lihat, Papi. Dia bilang, kenapa sih, Mas? Seneng lihat punggung saya. Apa kemudian ditutup lagi? Dia tutup. Tidak boleh. Jual mahal. Saya buka lebar, dia mendengkek. Mendengkek. Terus? Aduh Esther, selama ini aku mendambakan punggungmu sayang. Waduh. Tapi begitu saya lihat punggungnya, Bu. Wes. Saya teringat film koboi, Bu. Apa itu? Persis punggungnya Bison. Jadi selama itu tidak pernah terjadi? Loh, indah. Begitu, Papi. Ini baju saya turunkan sereng. Apa? Langsung, Papi. Wes. Apa? Mulut saya berdarah, Papi. Ditapuk? Diwanteng dan ditapuk. Wah, itu luar biasa. Ada tamu. Iya, Esther. Esther. Papiku, Esther. Sudah lama? Baru, sayang. Kapan pulang? Barusan datang kok, Esther. Lah iya. Ngancam jadi dia ya. Kalau dulu aku bisa ngargai, tapi sekarang nggak bisa. Kapan pulang? Iya nanti sebentar lagi. Saya kan sebagai mertua. Dulu. Loh, ya sekarang kan masih resmi. Kan masih rencana. Rencana. Loh kok rencana ya apa sih kamu? Rencana. Masa enggak ngerti aku ngomong apa dulu? Ngomong apa dulu? Loh sama Jalal, kamu yang berwibawa sebagai suami. Ya ini nih, Papi. Pahami, omongmu agak keras loh. Yang berwibawa loh. Keras enggak keras jadi kaplek. Keras tambah ditumbak nanti saya. Jalal, wibawa loh sebagai suami. Esther. Apa? Enggak. Senyum. Senyum. Iya. Sudah ngerti kebiasaan kok aku enggak mau enggak seneng kalau ada orang senyum lah. Iya, sayang. Nah, ya. Jangan senyum, Papi. Jangan kamu ya gitu, meringis gitu. Jadi baru seneng. Nah. Esther, apa? Papi enggak dikasih minum, sayang. Ya tangan kan bisa ngambil sendiri. Iya, Bi. Betul, betul. Betul. Betul. Ambil sendiri apa? Saya kalau ada orang seperti Esther satu lagi saya butuh. Untuk apa, Papi? Buat tawuran rame ini anak. Kok kasar? Loh ya ini Papi, sebenarnya ini. Esther. Apa? Bisalah kau sebagai seorang menantu menghargai mertua. Dengarkan Esther. Kenapa sih? Dengar. Aku sudah dengan rela hati menyerahkan anakku padamu. Itu. Nah kenapa kamu enggak bisa merawat Jalal sebagai suami yang baik? Ayo. Saya dengar selama setahun kamu enggak pernah tidur bareng. Betul. Lah sebabnya apa? Sebabnya apa? Mm-mm. Untung aku ini saben hari minum jamu. Oh ya? Kalau enggak minum jamu, apa terus-terusan aku enggak gepeng sama dia? Kok gepeng itu urusan apa? Loh, kok urusan apa? Kewajiban suami pada istri itu bagaimana? Cintanya ya cinta, pengertiannya ya ngerti, ya. Menghargai ya menghargai. Tapi saya gak seneng sama dia itu kalau tidur itu ngorok. Jalal. Mesti salah Papi dulu. Jalal, kenapa kamu tidur ngorok? Ya, oh tapi memang betul, jangan lagi kok makan ngorok dia. Ini salah waktu ibu saya hamil dulu. Betul, betul. Ngidamnya itu keliru. Ngidam sirine. Nah gitu. Mau makan dikurangi, iya. Minum dikurangi biar agak kurus. Makan terus-terusan sampai makan sarapan pagi dihabiskan. Eh Esther, Jangan urusan yang seremeh itu kamu bicarakan. Apa artinya bagi seorang istri untuk suami kalau hanya sarapan pagi dimakan saja kamu? Kalau sarapan pagimu dimakan Jawa masih untung. Iya. Tapi bagaimana Jawa belum pernah memakan? Itu, ayo. Memakan kamu, itu. Sarapan pagi dimakan? Dimakan. Gak apa-apa. Kamu makan. Makan. Apa? Kok, apakah Jawa pernah makan? Ayo. Itu. Aja buat terus nih, tak kambleng ya, ayo ya. Memakan pagi itu ngomong bengang-bengung dateng gak disediakan apa-apa. Ayo dong Mister, yang baik sama Jala, orang tua saya. Sebagai seorang suami yang tahu apa artinya merayu bagi istri, kerjakan di depan papi. Ingin tahu bagaimana Esther, kelemahanmu. Rayu. Tunjukkanlah pada papiku bahwa dikau adalah mencintaiku pula. Yaitu tidak, yaitu karena aku ini suamimu. Aku ini suamimu. Esther. Bagaimana? Yaitu? Nah, itu. Esther. Itu kena setan mana sih? Kok setan mana? Ngomong sama istri sebetulnya yang baik, kata-kata yang mesra. Tapi nggak pernah diberi kesempatan. Bisa, halus bisa. Jala, kerjakan dengan halus. Esther manis. Apa? Aku cinta padamu. Wes. Ibarat seorang nelayan. Deng, deng, deng, deng, deng. Dia berangkat sore pulang pagi ingin mendapatkan ikan. Dang, dang, ding, dang, ding, dang, dong. Dari lautan dia bekerja. Dang, dang, ding, dang, dong. Ke daratan dia pulang. Leri ler. Oh kaget aku. Mas, itu bukan merayu, bengok. Ngerayu kok gitu tuh, ngerayu tak deklamasi. Jangan. Merayu itu contoh, boleh? Papi. Sini. Nah, ini lo baru. Esther. Itu semua yang ada di depan itu, permukaan ini ya, harus diindahkan walaupun kenyataannya begini. Iya. Ya? Kenapa? Iya. Esther. Pipimu yang montok. Yang keras sih. Seperti idam-idamanku. Angel pipi seperti kamu. Ini baru bagus. Nah, perut yang begini angel dicari. Ini cintanya tambah meresap. Perut yang begini adalah idaman bagi seorang lelaki. Nah, jarang perut ini. Ini loh baru pipi bisa remuk ini. Kok begitu? Dong, aku punya istri seperti kamu enggak tak rayu tak banting, tahu enggak? Mas, jangan gitu. Sri. Esther, aku mulai masuk tadi. Jangan tersinggung dong. Sudah perasaan tidak enak. Esther. Sekarang hari ini detik ini penentuan. Aku minta cerai. Jalan, ke sini yuk. Sini yuk. Sini yuk. Pi, hatimu susah kah? Iya, Pi. Kabarkan dengan lagu meratap hati kamu masih. Dia nanti akan meratap hati. Meratap hati. Suara fals gitu. Aku denger. Ya terus? Denger. Kamu yang ngabur. Kau tinggal pergi itu loh. Kau ditinggal pergi. Kekasihku yang tinggi suaranya. Semakisu. Kok semakisu? Kekasihku. Siku apa? Kekasihku. Kesiku kas. Kekasihku. Kekasihku. Selalu menggoda yang tinggi. Selalu manis. Goda. Oh lautan gentak gentel gentak dong gentak gentel gentak cawamen ya kok mas meracap cepet aku minta keputusanmu. Keputusan bagaimana tuh? Aku minta cerai. Jadi gawat begini apa sih ini? Kok minta cerai Esther? Apa kesalahan yang belum pasti? Justru kamulah sebagai seorang istri yang tidak tahu diri. Kenapa? Loh, aku enggak bahagia kawin sama dia. Loh, aku kawin dia tidak dasar cinta karena loh, orang tua saja. Loh, kok orang tua? Loh, karena orang tua aku memaksa aku untuk kawin. Loh, kok kamu mau dipaksa? Loh, sebetulnya enggak mau. Tapi ya daripada nganggur. Loh, buktinya daripada nganggur kamu tidak dinganggur ya tidak mau. Ya, tapi kalau terus-terusan aku enggak seneng. Apa kamu naksir bapaknya? Apa naksir bapaknya? Rukil. Nasir bapaknya, ayo. Papi. Nasir bapaknya, ayo. Nasir bapaknya, ayo. Ah, ada anak yang ngomong gitu. Nah, pokoknya walaupun bagaimana, aku minta cerai. Mas, pergi dari sini. Oh, Begitu ya? Ya. Saya terserah Pak Abe. Tinggalkan, dia akan saya ajak pergi. Mas Suho, saya tidak hanya bisa melihat wanita untuk calon istri anakku, hanya engkau seorang. Ayo, kamu, gosok. Coro Inggris gosok. Ya kalau marah. Gosok. Apa gosok? Pergi masuk itu gosok, itu bahasa Inggris. Mas, tempo 5 menit. Boleh. Harus ada jawaban. Boleh. Jalan. Ya, papi. Waduh, rusak sudah ini. Wanita di dunia tidak hanya istri seorang. Oh, banyak pasar lumpuh di sana, papi. Artinya yang cantik tidak hanya istri seorang. Iya, papi. Jalan. Tidak usah menangis. Papiku. Papiku? Papiku. Hmm. Apakah artinya seorang pria kalau hanya ditolak wanita lalu putus asa? Nah, terus saya akan jadi pengangguran seumur hidup ini. Kamu kalau sampai putus asa, angel mencari asa. Nah iya. Asa dicari, jangan diputus-putus. Lu itu belakang putus di asa ya apa sih? Artinya Jalal, ada seorang calon sudah ada untukmu. Dia papi. Janda kaya. Papi kasih saya? Oh. Saya manut. Lebih cantik dari istrimu. Janda kaya. Sudah. Dia betul-betul seorang janda yang bertahan. Saya ikut, Pak. Di kampung ini ada 1 juta janda. Mm-hmm. Sudah tergiur lelaki semua yang gak karu-karuan. Tapi si satu itu bertahan sampai hari ini. Aduh. Gak tahu yang dipilih itu yang apa, saya juga gak pokoknya tahu. Pokoknya Pak Piatur bagaimana caranya supaya dia dapat saya. Kalau kamu terlaksana kawin sama janda itu, Pak. Jangan lupa sama Papi. Papi. Apanya, yuk? Ah, itu. Bukan. Apa ayo? Ayo, ayo. Komisinya. Wow. Ayo berangkat.